na ke dia fara mogoni ye na na ko ila ko mo mo bi ya kar lan ta se me ko ra jeli alo janga mi bi ko fara ra jeli alo ma sa ke mi bi fara jeli alo mo no ka pe ma ta ka ko ni ta ka ra ja fara ni mo ta ni na lo abe ke ni ta ma se ni fara ile la ga la ga ni le fe ko ka ke ni fe ke ni la ga ga ana ga na mama wa wa ba ana ga na mama wa Allah kuma tuma na dai ma ja ra dinadega mu giru dondu mana ra dai ma ja ra dinadega na kiru dondu mana ra wabugu belanda go bana bana go wabugu belanda go bana bana go ajidana kurana kara daga ji kurana kara kurana kara kan arkwa da wuri jama'a ko wuri ala koso wata da dile wata ne kar mugar benyana mugar ke sunu ko wala ki ar kunu wala bi niya ko manta mugar sara sama mugar da sunu kara sunu ko ba ke ka sunu Asalul Qur'an wabugu, belanda bugu belanda bugu, wabugu belanda bugu belanda bugu, wabugu belanda bugu belanda bugu. Asalul. Allah tu sofirlo, bomir kasih dia orang orang sofir juga sandi. Dia sofir punya nanda, dia bawa biara, bukan tengah hari biara mana, dia sofir barang kasih baca sandi show. Biarin. Arma lo dunia betul kara, apa tanya barang kaya, ubiya nanyu nuka, ubiya kasulun nuka, utara kabang. Wabugu belanda bugu bada bugu wabugu belanda bugu bada bugu wabugu belanda bugu kabur biye tu kelima sobir biye tu kelima sobir biye la da sobir na de ke do tirke so ti biye wabugu belanda bugu oti dai wabugu belanda bugu bada bugu wabugu belanda bugu alu sobir ma kaje ko bi da ba fi afedi Wabugu belanda bugu ko ko bude ama ko warne tara wabugu belanda bugu bada bugu wabugu belanda wala bi jamaa do tiara ka tana kunu tuku kan denya fora ko baraka tara wabugu denga wala foye baraka tara jamaa tiara ka tana kunu kan ala sira kunu baraka mi do be biya tei dinu warba angara jawai rana dinu warba angara jawai rana Ambil warba, ambil jawaban. Ambil bantah kejauhan sabuannya dua tahun dua jadi rabi. Wabugu belanda bugu bada bugu, wabugu belanda bugu bada bugu, wabugu belanda bugu bada bugu. Tiada siapa yang kau nanam sebanyak. Kau nanam pun soleh tak. Mila bayar. Kau nanti jaga gay. Jaga barang kita lebih. Bakoran lebih. Wabugu belanda bugu bada bugu, wabugu. Ayo jangan bawa mereka ke dunia. Arlu reta dua lusa musuh dan biar abis. Aduh lulu kurang awak buku. Dalam dalam buku. Wah buku. Dalam dalam buku. Wah buku. Dalam dalam buku. Aku lama. Aku baru abis ni. Dengar far dunia kami ini jadi sangat sedap. Aku aduh ni semua nak kami. Abis sekarang. Aduh tak tunggu rumah sangat tuai. Wabugu, adoma tanyana nanga den woro dale ka si doroni ya kun ta tara juna le dale ka si doroni ema ka ile wurra ka dawmi woro e ka ko tanani ma ka to kanal don woro an don ka ta si toy atanu wa to ka sanga tele ile ka to ka sa dale ma si doro wallahi don yurde jade don yurde bara ju ga ma dara jal kurunu wa kala ro ma dana ro wal mari ro Saba kuranna li sabura namu ahmad yara kangan jate kuranna sabura namu ilangar mo kan be tinni wule ko ilangar mo sabura ka fi kangan ti jate to ha ya fo nyam mo kuna ti ka fo jate angar mo ya dugon ke baba le sirki namu ka dugon ke ahmad yara yi hata ga ahmad yara kera bendu ole namu ni sara ka te ti afa maya kanu wulu koroka ke jumani namu ida namadi yara ke sira jate anel do ko ta amu ko samedi ga ngi ngi gana bete ni ya ta fa maya wallahi lon le ti oke jate ilanga mo sabura amadi yara kangang ka la yiri ni die fo kanu gasma baba le sir ko mo kor to to ba anaba arma sutara arka kira ba ka ta ko ni ka ga ana mo ya dro ga le sir ki Kadungu tiada kadungu tiada maslendia ini. Saatnya mohon dia cura. Namu. Mirip masalah Maya. Namu. Alergi dia. Bangun cuma alergi. Kadungu kengoro, kengoro alergi lima kamar mata. Kamu. Kaba. Kadungu kengoro siapa ini? Merhaba. Saatnya ada nyong dia. Merhaba. Amadi ciri dia. Namu. Ya tiada. Ia sekarang mesti gini membuka naya. Namu. Kadungu tiada. Kakak. Maafkan aku dengan tak senang. Jadi, kita ngoroka aina ngoroka wardu ma legi teja nam kunya dugon ke le tiri ni nya ka duma hal na ka duma ma bi ba lo dialo bi yallo kala kar ko abir ka bo femi ko to alim sir wannan giwa ala ko bi lo akunya dugon ke ale sir ga ala ka farai ka dugon ke akoy ako ala ma tumana kadugon ke ala ya kabur nora momo suraka kunya ta ku ala ya amye bien makunya no ko ma ni ka ganya tu do mani na fada ala dugon jawi la la diri la ho wari amo wallahi dugon leye mala ti waka dugon leye mala ti waka Saba Nam alai nam adamu bawanga godo na fa kar ko koti na nya ka dara su ta ni godo na fa mi ti gar ka tande ube tande ube ti ta ya ala ka kaira ra asa ni godo na kunya di gar tande ya mi tu kunya di gar tande ube ti ta ala ka kaira ra mi ni ba kunya di gar tande ala ka kaira ra ube ti ta na mi mu ta ane bra na kunya di gar tande ala ka kaira ube ti ta nam godo na fa wo mo ka sara kunya di tande no fa Welcome, I'm going to go to the house. Saya kecil nyawanya, kau mereka niya mika, senang jarang kata saya jarang senang jarang ilmu, ala jadi kau alih ni mina, tera, ada betul ni. Abu itu jenazah kabel, itu dia diam, itu jenazah kabel, itu dia diam, bila tanda kabel akan itu diam dia mah, itu sih sih. Saya lihat kita ada kau alih dia ke, mau masih mana betul sana. Allahumma ya limama diwala kira ko sa mo gabe ka ko je tunu mo ko kanko kanko la na le atriki am sel kera le wo mo mi lara bara jete wallah ati jelo ati bo banga ya boru fi mali ati ko le nyina fa do sor ka duwa kam ya bo wallahi mali mai bo bi ga bo ala kira ko la ni bo le ga re ni al mo ka ma je yang ka jiru dan wa ta mi ya bi wa o ni awala je Ya bi Nya ya soro, awari ya awari soro halala, ala jati sama, wala ya siyama. Sama wama kama kuduwa ye, Bika mure, ayata burula, ila jubole kare, Fabe kuji kuli moka tide, Fabe nini moka ya tanjiru, Ema kona kaya da wata, Tuwa mi ya bi, Abwa bara, wala bana, Wala ba urde, awusami, Wala ba kiri ru, tukati, Kiri lama naru, be jala gaju, Tuma urde nduwa kata sama kabur uraka, Ale tuwa nike, akaba, Aja kanura inde, Ale indiri di ma, Alamamina. Namo maraba alama mina ako nam alle nebo beje bisila labangi ako ako sama duka alisa ako namo sama ni kalisa namo nam alai koko sima wallahi ala barakala abani na anda ba alafu namo na dali kiji ata mugo ni be namo nam nam ala ko Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Namu, Wahai ya, La fa dunga de guri kishon ba tengel mono do wen ro na ne tandam dinda ayara bismillah rahman rahim Wa huwa al-ghani al-hamid.